Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخوانا في الدين عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan تفسير كثير masih dalam مقدمه Al-Imam Nukathir, bab nuzulus sakinah wal malaikah indal khira'ah, bab turunnya ketenangan dan turunnya malaikat ketika seseorang membaca Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi, haddathana Syu'bah an Abi Ishaq sami Al-Barra yaqul. Abi Ishaq mendengarkan dari Al-Barra, beliau mengatakan, bainama rajulun yaqra'u surat al-kahfi lailatan idra'a dabatahu tarfudu aw qala farasuhu yarfudu. Ketika seseorang sedang membaca surah Al-Kahfi di sebuah malam, tiba-tiba dia melihat hewan-hewan melata itu berjalan, atau dia mengatakan kudanya itu berjalan berlarian. Faradara fa idza mithlu dhababah aw mithlu al-ghamamah. Rupanya setelah dia lihat ada di langit semisal ghamamah, semisal awan yang begitu besar menaungi dia. Pada dalika di Rasulullah, maka hal tersebut disebutkan kepada Rasulullah SAW. Faqala tilka sakinah tanazzalat al-Qur'an aw tanazzalat al-Qur'an. Itu adalah ketenangan, ketenangan yang turun bagi Al-Qur'an, atau ketenangan tersebut turun atas Al-Qur'an. Dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, thumma siyaqahu, memaparkan sanadnya dan membawakan hadis yang beliau riwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Asyikh Ahli Badr haddathuhu, bahwasanya beberapa syekh dari Ahlul Badr Ahlul Madinah menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qila lahu, bahwasanya Rasulullah diceritakan kepada beliau, alam tara Thabit ibn Qais ibn Shammas lam tazal daruhu al-barihah tuzhiru masabih. Tidakkah engkau lihat wahai Rasulullah kepada Thabit ibn Qais ibn Shammas, di mana senantiasa di pagi hari sebelum subuh, rumahnya itu banyak sekali bintang-bintang di atasnya. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, fala'allahu qara'a surat al-Baqarah. Jangan-jangan dia membaca surat al-Baqarah. Qala su'ila Thabit. Kemudian Thabit Ibn Qais Ibn Syammas ditanya dengan pertanyaan yang sama. Faqala, maka beliau mengatakan, qara'tu surat al-Baqarah. Semalam aku membaca surat al-Baqarah. Wafil hadith yang masyhur, dalam hadith yang masyhur, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yadluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimu sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hakatuhumul malaika wa dhakarahumullahu fiman indah. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, tidaklah berkumpul beberapa orang di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka saling mempelajari di antara mereka mempelajari kitab Allah, illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali akan turun atas mereka as-sakinah, ketenangan, wa khasyiyatuhum ar-rahmah, dan mereka akan dilingkupi oleh rahmah, kasih sayang, wa habbathumul malaika, dan malaikat pun akan menaungkan sayap-sayapnya di atas mereka, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa li hadza qala Allah tabaraka wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, dan Qur'an al-fajr, Al-Qur'an yang dibaca saat subuh, atau ada yang menafsirkan Qur'an al-fajr adalah ayat-ayat yang ada pada waktu subuh, waktu fajar, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, sesungguhnya Qur'an al-fajr kana mashhuda, ya, sesungguhnya bacaan Qur'an di waktu fajar kana mashhuda, benar-benar masyhud, dipersaksikan oleh malaikat. Tanda-tanda kekuasaan Allah pada waktu fajar adalah dibacakannya Al-Qur'an pada waktu fajar tersebut, dan pembacaan Qur'an di waktu fajar kana mashhuda, itu benar-benar dipersaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Wa jaa bi ba'di tafasir, di mana dikatakan dalam sebagian tafsir, annal malaika tashhaduhu, bahwasanya malaikatlah yang mempersaksikan, yang menjadi saksi seseorang yang membaca Al-Qur'an di waktu fajar. Wa fi sahihain an Abi Hurairah, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fiikumul malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar, di mana malaikat mereka saling berganti sif, ya, mereka saling berganti, ya, yang di langit turun dan yang di bumi naik ke langit. Ada malaikat yang mereka turun ke bumi di waktu malam, dan ada malaikat yang turun ke bumi di waktu siang. Yastami'una fi sholati subhi wa sholati al-'asri, di mana mereka akan bertemu di waktu subuh dan waktu asar. Fa ya'ruju ilaihi alladziina batu fiikum wa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, di mana malaikat yang naik, di mana malaikat tersebut berjaga di waktu malam, maka di waktu fajar dia naik ke langit, mereka akan saling bertanya dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai keadaan seorang hamba di waktu malam, wa huwa a'lamu bihim, walaupun Allah Maha berilmu terhadap hamba-hambanya yang di bumi, tetapi pertanyaan Allah terhadap malaikat yang baru saja turun dari bumi dan naik ke langit adalah pertanyaan dalam rangka memuliakan Allah bertanya kepada malaikat yang baru saja ya berada di bumi dan naik ke langit, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Fayaqulun, maka malaikat tersebut yang naik ke langit mengatakan, atainahum wa hum yusallun, kami datangi mereka di malam hari dalam keadaan mereka sedang salat. Wa taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka, mereka pun dalam keadaan salat. Yaitu malaikat yang dari langit turun ke bumi, yang berjaga di waktu malam, mereka turun di waktu asar. Maka ketika mereka turun menyaksikan hamba Allah sedang melaksanakan salat asar, maka mereka mengatakan, kami mendatangi mereka, mereka masih salat. Dan malaikat tersebut naik ke langit ketika hamba-hamba Allah sedang melaksanakan salat subuh. Maka mereka pun melaporkan kepada Allah bahwasanya mereka naik ke langit dalam keadaan hamba-hamba Allah itu sedang melaksanakan salat subuh. Ini adalah satu keutamaan ikhwan fillah azakumullah untuk kita melaksanakan salat, yaitu dua salat, yaitu waktu fajar dan waktu asar, yang merupakan salat yang sangat penting. Salat yang lain penting, tetapi fajar dan juga asar adalah paling penting. Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat lima waktu, khususnya salat wusta, yakni salatul 'asr, dan berdinah kepada Allah dalam keadaan khusyuk dan kunut. Dan juga mengenai salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari, afdhulu salatin salatul fajri fi kulli jum'atin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seafdal-afdalnya salat adalah salat fajar di waktu subuh. Sehingga waktu subuh dan waktu asar memiliki kekhususan yang sangat besar. Kita beribadah di dalam waktu-waktu tersebut. Apalagi apabila kita beribadah setelah salat wajib di masjid, dari salatul fajr wa salatul asar, kita lanjutkan dengan membaca Quran, kita lanjutkan dengan zikir pagi dan zikir sore, maka kemudian kita tidak keluar dari masjid kecuali dalam waktu duha, maka mendapatkan pahala yang begitu luar biasa, seolah-olah dia telah melaksanakan umrah. Maka ikhwan fillah a'azakumullahu jami'an, apalagi kalau dia tambahkan dari waktu asar misalkan, tidak keluar dari masjid kecuali menunggu salat maghrib, atau tidaklah dari maghrib kecuali dia menunggu salat isya dan barulah dia keluar dari masjid setelah salat isya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam riwayat Al-Bukhari, seorang intidharus salat ila salat, seorang yang menunggu salat kepada salat berikutnya, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadzalikumur ribat, itu adalah ribat, itu adalah ribat. Ribat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah memiliki dua makna. Yang pertama adalah jihadul adu wartibat ya wasti'dad fil jaysh. Yang namanya ribat, makna pertama adalah berperang melawan musuh, berjihad fi sabilillah, atau menjaga perbatasan di perbatasan negeri kaum muslimin, atau mempersiapkan kekuatan untuk membuat takut orang-orang kafir. Kemudian ribat yang kedua adalah menunggu salat kepada salat berikutnya. Seperti yang insyaallah kita niatkan ya, dari salat maghrib kita tunggu sampai salat isya. Ini adalah waktu ribat yang paling ringan karena penungguannya tidak lebih dari 1 jam. Intidharus salat ila salat, menunggu salat kepada salat berikutnya, kata Rasul, fadzalik ar-ribat, itu adalah ar-ribat, yaitu penjagaan di perbatasan yang pahalanya sama seperti kita berjihad fi sabilillah, sama pahalanya apabila kita menjaga perbatasan negeri kaum muslimin fi sabilillah, di mana satu hari kita berjaga di negeri kaum muslimin di perbatasan-perbatasannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, afala adullukum ala lailatin khairum min lailatul qadar, maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan satu malam yang lebih baik daripada Lailatul Qadar? Maka para sahabat mengatakan, bala, tentu saja wahai Rasulullah, yaitu Lailat Kharajat fi sabilillah, satu hari yang dia gunakan untuk berjaga-jaga, menjaga keamanan di jalan Allah, maka satu malam tersebut lebih baik daripada Lailatul Qadar. Maka satu pahala yang sangat besar ketika kita memiliki pahala yang setara dengan ribat tersebut, yang ribat tersebut satu harinya, satu malamnya setara atau lebih baik daripada Lailatul Qadar 1000 bulan. Maka hal yang seperti ini, ikhwan fillah rahimakumullah, kita berusaha, walaupun tidak setiap hari, tetapi kita berusaha. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, ayat yang sering kita baca dalam mukaddimah kita, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'budullah wa yusalluna lillah wa yasumuna lillah hatta tatahara qadamah hatta tatharanna jabhatah, yaitu para sahabat ketika turun firman Allah taala, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, maka para sahabat mereka salat, mereka beribadah, mereka berpuasa sampai kaki mereka bengkak, sampai kaki mereka bengkak mengerah dan mengeluarkan nanah, sampai ya kening-kening mereka kering dan luka karena saking seringnya dan lamanya mereka salat. Karena pesan firman Allah taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka kemudian firman turun firman Allah taala, wattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian, ya, semampu kalian akhir artinya kalian berusaha. Ya, kalian berusaha, ya. Maka inilah ikhwan fillah rahimakumullah, keutamaan yang besar jika seseorang itu berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah. Yang ibadah pada umat ini itu diberikan pahala yang begitu luar biasa. Diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang Yahudi, mereka diibaratkan orang yang bekerja dari pagi, ya, sampai asar atau sampai zuhur, kemudian dilanjutkan oleh orang Nasrani, ya, sampai menjelang maghrib. Maka kemudian amalan yang menjelang maghrib tersebut diselesaikan oleh kaum muslimin, tetapi ya mereka Yahudi dan Nasrani hanya mendapatkan bayaran mereka, ya, tidak lebih dari bayarannya kaum muslimin. Kaum muslimin yang hanya bekerja di ujung penghujung daripada harinya, dia mendapatkan pahala yang sama atau lebih berkali lipat dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Inilah keutamaan yang diberikan kepada umat ini, keutamaan yang sangat besar, umur yang begitu pendek, kesempatan yang sangat singkat, tetapi pahala yang diberikan sangat luar biasa, ikhwan fillah rahimakumullah. Di antaranya adalah Al-Qur'an ini. Al-Qur'an inilah, ilmu inilah, ilmu agama adalah ilmu yang ketika kita mengucapkannya, ketika kita mempelajarinya, mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking mulianya ilmu, saking mulianya Al-Qur'an dan Sunnah, beliau tidak meninggalkan warisan kecuali ilmu ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Shaddad bin Mu'akil, bahwasanya dia bertanya kepada Ibnu Abbas, atarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam min syai', apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan harta warisan? Qala, ma taraka illa ma baina tafatain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah Rasulullah meninggalkan harta kecuali apa yang sangat tidak disengaja, di antara dua ketidaksengajaan. Maknanya, annahu ma taraka malan wala syai'an yuratu anhu, bahwa Zain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan apapun untuk diwaris. Sehingga dalam riwayat lain ya dikatakan oleh Amr bin Harith, Abu Juwairiyah bin Harith, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala 'abdan wala amatan wala syai'a." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan dinar emas ataupun perak ataupun budak hamba sahaya, dan Rasulullah tidak meninggalkan apapun untuk diwarisi. Dalam hadis riwayat Abi Darda, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, "Innal anbiya lam yuwarrizu dinaran wala dirhaman wa innama waratul ilma faman akhadahu akhada bihawzin wa birin." Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan emas, tidak mewariskan perak, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Barang siapa yang mengambil ilmu agama tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak, bagian yang paling mulia, bagian yang paling berharga. Berkata Ibnu Abbas, "Wa inna ma taraka ma dabbatain," hanyalah Rasulullah meninggalkan dabbatain, dabbah bisa diartikan sesuatu yang tidak Rasul sengaja, yaitu sesuatu yang Rasulullah tidak sengaja tetapi Allah turunkan. Atau dabbatain adalah apa yang ada di kepala, yakni Al-Quran wa Sunnah. Al-Quran wa Sunnah, yaitu tidaklah Rasulullah meninggalkan apapun kecuali ma baina dabbatain, yakni apa antara apa yang ada di kepala, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bukan akal, tetapi Al-Quran dan Sunnah yang dihafal oleh kaum muslimin, oleh para sahabat, yang diwariskan sampai kepada zaman kita ini ila yaumil qiyamah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Itulah Al-Quran dan Sunnah, warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mendapatkan warisan berupa harta, dinar dan dirham dari orang tua kita, tentunya kita akan mempertahankannya, akan merebutnya jika didolimi. Tentunya barang siapa yang ingin mendapatkan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, carilah Al-Quran dan Sunnah, hafalkanlah, pahamilah Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh dipisahkan antara Al-Quran dan Sunnah. Dikarenakan Sunnah mufassiratun lahu wa mubayyinatun wa muwaddihatun lahu fahiyya tabi'atun lah. Dikarenakan Sunnah itu yang menafsirkan Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran, dan yang menggamblangkan makna Al-Quran, maka Sunnah senantiasa mengikuti Al-Quran, tidak bisa terpisahkan. Wal maqsudul a'zam kitabullah, dan tujuan utama adalah kitabullah, dan as-sunnah adalah sebagai penjelas, penjabar, penggamblang, dan yang selalu mengikuti dan tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, "Tsumma awratna al-kitaba alladhi istadaina min ibadina." Sesungguhnya kami wariskan Al-Kitab yang kami anugerahkan kepada hamba-hamba kami, sehingga hamba-hamba Allah yang memiliki ya hafalan Al-Quran dan memahaminya dan bisa mengamalkannya, juga hamba-hamba yang terpilih yang mendapatkan warisan, warisan yang begitu mulia yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tinggalkan sebagai warisan bagi kita. Maka kita harus ambil, faman ahadahu faqad ahada bihadzin wa firin. Barang siapa yang telah mengambilnya, maka dia telah mengambil sesuatu yang sangat berharga dan bagian yang paling banyak. Tentunya ketika kita mendapatkan waris, kita ingin mendapatkan yang paling baik dan yang paling banyak. Fal anbiya alaihi wassalatu wassalam lam yakhlaqu lid-dunya yajma'unaha wa yunsiyunaha. Bahwasanya para nabi tidaklah mereka diciptakan untuk mengumpulkan dunia atau untuk mewariskan dunia. Bahkan kalaulah mereka meninggalkan dunia, maka harta mereka itu dibagikan sebagai sedekah kepada umatnya, bukan kepada ahli warisnya, tetapi hartanya menjadi sedekah. Tapi warisan itu hanya berupa Al-Kitab was-Sunnah. Wa innama khuliqu lil akhirah yad'una ilaiha wa yurahibuna fiha. Sesungguhnya para nabi itu diciptakan untuk urusan akhirat, berdakwah untuk urusan akhirat, menyemangati manusia, memberikan tarhib untuk manusia tersebut semangat dan memiliki himmah yang kuat, keinginan yang kuat, cita-cita yang kuat untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Tetapi ayat itu diawali dengan bentuk firunal hayatad dunya, tetapi manusia, ya, lebih memilih kehidupan dunia dalam keadaan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Dan ikhwan fillah a'azakumullah, ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم برسبدة المحديث في البخاري المسلم لم نورث ما تركنا فهو صدقة. Kami para nabi tidak mewarisi harta, tidak meninggalkan harta untuk keluarga. Apa yang kami tinggalkan dari harta, fahuwa sadaqah, itu adalah sadaqah, itu adalah sadaqah. Inna ikhwanidin azukumullahu jami'an, apa yang ditinggalkan oleh nabi adalah sadaqah dari harta. Dari sini, ya, ikhwanidin azukumullah, sangat jelas sekali nabi memang tidak diciptakan, diperuntukkan untuk urusan dunia, bukan, tetapi urusan agama. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan satu bab lagi, bab fadlul Qur'an ala sa'iril kalam. Bab Al-Qur'an ini adalah utamanya, keutamaan Al-Qur'an ini jauh di atas seluruh kalam yang ada. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membawakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. حدثنا هدبة ابن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس ابن مالك أن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم برسبته مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. Permisalan seorang yang membaca Al-Quran, permisalan seseorang yang membaca Al-Quran ini seperti buah utruja, ya, seperti buah utruja yang rasanya baik, enak, dan baunya pun wangi, enak. Walladzi la yaqra' al-Quran katamra, seorang yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah tamr, ya, kurma kering, ta'amuha tayyib, rasanya enak, wala riha laha, tetapi tidak memiliki bau harum. Wa mathalul fajir alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah, dan seorang permisalan orang fajir, orang pendosa, tetapi dia membaca Al-Quran itu bagaikan raihanah atau rihanah, rihuha thayyib, baunya wangi, wa ta'muha murrun, tetapi rasanya itu pahit. Wa mathalul fajir alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hawwalah ta'muha murrun wa la riha laha, dan permisalan orang yang fajir, orang yang pendosa, tetapi dia tidak membaca Al-Qur'an, ini permisalan buat hawwalah, buah hawwalah rasanya pahit dan baunya itu tidak ada, tidak ada baunya dan rasanya pahit. Maka ini permisalan orang-orang yang fajir. Ya, tafadhali kumandangan azan nanti dilanjutkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa mabahna. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan haddathana Musaddad qala haddathana Yahya bin Sufyan qala haddathani Abdullah bin Dinar قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وغسني عبد الله بن دينار mendengar dari ابن عمر dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم كما بين الصلاة العصر ومغرب الشمس. Sesungguhnya ajal kalian, waktu hidup kalian di dunia, dibandingkan ke waktu hidup di antara umat-umat sebelum kalian, itu bagaikan di antara salat asar dan waktu maghrib. وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا. Dan permisalan kalian dengan permisalan Yahudi dan Nasrani itu seperti orang yang bekerja dengan suatu pekerjaan. Faqala, dan mengatakan, مَيَعْمَلِي إِلَى نِسْفِ النَّهَارِ عَلَى قِرَاطٍ. Barang siapa yang bekerja sampai setengah hari, maka dia mendapatkan nisfu qirat, mendapatkan qirat, satu qirat. Fa'amila fil yahud, maka orang Yahudi beramal. Faqala, kemudian mengatakan lagi, wa may ya'mal li min wa may ya'mal li ila nisfi al-nahar ila al-'ashr. Ya, barang siapa yang beramal dari pertengahan hari sampai waktu asar, maka dia mendapatkan satu qirat. Fa'amalatin nasara, maka orang Nasrani beramal. Tsumma antum ta'maluna min al-'ashr ila al-maghrib biqiratain. Qiratain. Kemudian kalian beramal dari asar sampai maghrib, kemudian mendapatkan dua qirat dan dua qirat. Dua qirat plus dua qirat. Seorang yang bekerja di waktu pagi sampai siang, satu qirat. Ini Yahudi. Amalannya dari pagi sampai siang ibaratnya mendapatkan satu qirat. Kemudian orang Nasrani beramal dari waktu zuhur sampai asar mendapatkan satu qirat. Tetapi seorang muslim hanya beramal dari ba'dal asar sampai maghrib, tapi mendapatkan dua qirat plus dua qirat. Sangat mulia. Maka yang lainnya protes, Yahudi dan Nasrani, nahnu aktsaru amalan wa afdalu 'ata. Kami yang paling banyak bekerja tetapi paling sedikit bayarannya. Hal dzalamtukum min haqqikum. Kalian sungguh telah mendzalimi dari hak-hak kalian. Qalu, apa kemudian majikan itu mengatakan, halam tolam tukum min haqqikum, apakah aku menzalimi hak-hak kalian? Yaitu kalian bekerja dari pagi sampai siang, ya, akadnya satu qirat. Apakah diberi? Diberi, sehingga tidak zalim. Yang Nasrani bekerja dari waktu siang sampai asar diganti satu qirat. Apakah zalim? Tidak zalim. Tetapi kemudian orang muslim beramal dari ba'dal 'ashr ila al-maghrib mendapatkan dua qirat, mendapatkan dua qirat. Maka dikatakan oleh majikan, ini permisalannya adalah Allah, fadzalika fadli utihi man syi'tu. Itu adalah anugerahku yang diberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Ya. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad berarti kita diinginkan kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku itu masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan masuk surga. Wa may aba ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasul? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang dia taat kepadaku, maka dia masuk surga. Barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku, berarti dia telah enggan untuk masuk surga. Ya. Maka di sini dikatakan oleh Imam Al-Kathir, "Ana hadhihi al-umma ma'a qasri muddatiha, fuddilat al-umma al-madiyah ma'a dhulmi muddatiha." Bahwasanya umat ini, umat Islam, bersamaan dengan pendeknya umur kita, tetapi diberikan keutamaan yang sangat besar di atas umat-umat sebelumnya. Maka Ta'ala Allah berfirman, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia. Kalian sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kapan? Kapan mereka menjadi umat yang terbaik? Ikhwan fil din, azakumullah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ketika ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah, yakni melandasi amar ma'ruf nahi mungkarnya dengan keimanan, dengan ilmu. Itulah baru kita menjadi orang yang terbaik, umat yang terbaik. Dan ayat ini, hadis tadi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, bukan ayat dan hadis yang hanya dimiliki oleh ya satu kelompok yang dinamakan jamaah tabligh, bukan. Karena ayat itulah yang mereka sering ulang-ulang. Jadi kalau kita dengar lagi-lagi bacanya ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kemudian hadis Rasul ya kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Diulang-ulang. Itu hadis Rasul. Kita pun berhak untuk menyampaikannya, wajib untuk menyampaikannya, dan bersemangat untuk mendapatkan keutamaannya. Maka kita adalah umat yang terbaik. Kapan? Ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar dilandasi dengan keimanan. Maka jadilah umat yang terbaik, orang yang terbaik, karena Allah sudah menjadikan kita di tengah-tengah umat yang terbaik, yang pahalanya dilipat gandakan. Wa inna mafazu bihadha bi barakatil kitabil azim. Hanyalah umat tersebut menjadi mulia, menjadi berhasil, menjadi umat yang terbaik ketika mereka mendapatkan barakah dari kitab yang agung ini. Alladhi syarafahu Allah, yang Allah muliakan. Ala kulli kitabin anzalah, di atas kitab-kitab yang Allah turunkan yang lainnya. Ja'alahu muhaiminan alaihi wa nasikhan lah wa khatiman lahu. Allah jadikan sebagai penjelas dan penentu, sebagai nasikh, penghapus dari kitab-kitab yang sebelumnya, dan sebagai penutup yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, dan kitab sebelumnya kemudian tidak bisa dipakai kembali dikarenakan semuanya sudah terkandung di dalam Al-Qur'an. Karena kullal kutubil mutaqaddimah nazalat ila al-ardh jumlatan wahidatan wa hadha al-Qur'an nazala munajjaman bihasbi al-waqi'i li shiddati al-i'tina bih wa biman anzalahu alayhi. Maka kitab-kitab sebelumnya diturunkan sekaligus dalam satu waktu, tetapi kitab ini diturunkan sesuai dengan kejadian, sesuai dengan ya satu hal yang Allah inginkan. Dikarenakan apa? Li shiddati al-i'tina, karena begitu hebatnya perhatian Allah terhadap Al-Quran ini, diturunkan benar-benar untuk menjelaskan. Maka ikhwan fi din azakumullah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kitlain min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tanshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah dengan Rasul-Rasul Allah, Allah akan berikan kepada kalian dua perbendaharaan harta yang begitu besar dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan Allah jadikan bagi kalian cahaya, nur, tamshuna biha, yang kalian bisa berjalan, ya tamshuna bihi, bisa berjalan dengan nur tersebut. Yaghfir lakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dialah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan inilah ikhwan fillah azakumullahu jami'an, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau tidak menulis wasiatnya ya, dikarenakan sudah sangat jelas Al-Qur'an tersebut adalah wasiat Rasul, sunnah tersebut sebagai penjelas bagi wasiat tersebut. Oleh karena itu di dalam hadis yang tadi diucapkan oleh Ibnu Abbas, ma taraka Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ma baina daftain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan kehidupan dunia ini, meninggalkan warisan, sama sekali tidak. Yang beliau tinggalkan adalah apa yang di antara dua kepala ini. Apa yang di antara kepala ini, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga kita semangatkan kepada diri saya pribadi dan antum jami'an untuk bersemangat ya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran ya, terkhususnya di waktu-waktu Al-Quran itu disaksikan. Inna Quran al-fajr, sesungguhnya Quran al-Fajr, yaitu bacaan Quran di waktu Fajr, kana masyhuda, itu dipersaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Sempatkanlah di waktu yang Fajr kita, di waktu sore kita, dan waktu malam kita. Dikarenakan dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, man qara'a 'ashra ayatin fi lailatin kutiba lam yuktab bil ghafilin, barang siapa yang membaca 10 ayat dari Al-Qur'an di malam hari, maka dia dituliskan di antara hamba Allah yang tidak lalai terhadap zikir kepada Allah. Tidak lalai. Maka bersemangatlah untuk kita membaca Al-Qur'an setiap hari, mempelajarinya. Sesempat-sempatnya kita harus disempatkan. Ya. Apalagi di dalam masjid. Ya. Kita tutup dengan sebuah riwayat ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebuah riwayat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adahu ahadakum idza dakhala al-masjid abisu syaitan." Sesungguhnya seorang di antara kalian apabila masuk masjid, itu syaitan berusaha untuk menguasainya. Kama abisa ar-rajul bidabatih, sebagaimana seseorang itu menunggangi kendaraannya, menunggangi kuda atau menunggangi keledai. Maka syaitan ketika kita masuk masjid, maka berusaha untuk mengendalikan kita. Ya. Seperti dikendalikannya keledai oleh penunggangnya. Bagaimana? Syaitan tersebut mengganggu, ya, supaya manusia tersebut memiliki dua keadaan, la yadhkurullah, yang tidak berzikir kepada Allah. Satunya masduk, ya, masduk terikat lehernya, kepalanya seperti halnya kuda, diberi tali kekang dan diberi muljam, diberi sumpalan ke mulutnya. Berusaha syaitan seperti itu, mengendalikan kepala-kepala kita dan ditunggangi, dan kemudian disumpal dengan sumpalan syaitan. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, wa antum taruna dzalik, kalian bisa melihat di masjid. Amal maznub, adapun orang-orang yang maznub diberi tali oleh syaitan dalam keadaan ditunggangi oleh syaitan. Fakana ma'ilan hakada wa ma'ilan hakada wa la yadhkurullah. Yaitu seseorang yang di dalam masjid, dia bersandar ke sana, bersandar kemari, leyeh sana, leyeh sini, tetapi tidak berzikir kepada Allah. Ya. Seorang yang masuk masjid rupanya cuma numpang tidur. Ya. Cuma numpang tidur, numpang istirahat, tidak berzikir, tidak belajar, tidak mendengarkan ta'lim. Ini bukan berarti layah-layah dilarang ya, bukan. Tetapi maksudnya adalah seorang yang berada di masjid, tapi dia tidak berzikir kepada Allah. Dia berbaring, dia layah-layah, tetapi tidak berzikir kepada Allah. Masuk tidak berzikir kepada Allah, maka orang tersebut sudah ditunggangi oleh syaitan. Wa amma al-muljam, adapun orang yang dijejali mulutnya oleh syaitan, ya fatarahu ya hakadha wa la yadhkurullah, yaitu seseorang yang fafatihuha, orang yang membuka mulutnya kemudian tidak berzikir kepada Allah. Jadi dia tidur, mulutnya terbuka, enggak berzikir kepada Allah. Itulah orang yang dijejali dengan jejalan syaitan. Atau orang yang berbicara, ngobrol di dalam masjid, tidak berzikir kepada Allah, itulah dijejali oleh syaitan. Maka syaitan itu senantiasa berusaha untuk manusia yang masuk ke dalam masjid, yang sebelumnya tujuan dari awalnya untuk beribadah kepada Allah, kemudian jadi beda niat dan beda amalan. Niat dari rumah ingin beribadah, ingin berzikir, ingin taklim, rupanya sampai di sini cuma tidur, atau sampai di sini cuma ngobrol. Maka hati-hati yang seperti ini. Nanti akan lewat insyaallah taala hadis tersebut dalam penafsiran surat An-Nas, di mana salah satu was-wasnya syaitan, ya, bisikan-bisikan syaitan adalah bentuknya seperti itu, salah satunya. Maka kita harus lawan apabila kita ngantuk saat khutbah Jumat, ngantuk saat taklim, ngantuk saat sholat, kemudian ngantuk. Kata Rasulullah SAW, idza na'isa ahdukum falyansharif. Kalau kalian ngantuk, pindah tempat. Ngantuk, pindah tempat. Ya. Kalau kalian ngantuk, falyansharif, kata Rasul. Pindah tempat. Sehingga ngantuknya hilang. Inilah qanabil nasakumullah, nasihat dari Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam sawab. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.